surat keras tanganmu kasih, seakan mengajakku lari, lari dan berlari, menerobos jutaan kemelu di antara mega-mega. Kita saling berjanji mengarungi selaksa gairah di sela peluk ciummu, dan kita biarkan binata malam saling bersaksi di antara kepalsuan, dan kita ciptakan asrar di balik jabat tanganku, menyingkap tabir senyummu. Oh, mega dan sebuah kemelu. Di sana pernah kita tautkan cinta di batas aman-aman. Kita saling berjanji mengarungi selaksa gairah di sela peluk ciummu. Saksi di antara